Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Pada kali ini, saya nak bincangkan tentang terima kasih. Sebab saya mahu ramai di antara kita selepas ini belajar ucap terima kasih. Sebab saya teringat dalam satu majlis yang mana saya kendalikan, dalam ketika tetamu-tetamu ni mula masuk, ambil tempat duduk, ramai yang datang dan ada yang tak dapat kerusi. Jadi tiba-tiba saya lihat ada seorang ibu ni yang sedang dukung anak kecil, ya, berdiri di barisan belakang. Dan saya dengan lihat keadaan tu, saya datang rasa kesian, rasa simpati. Saya terus carikan kerusi mana-mana yang ada. Saya angkat kerusi itu, saya pergi kepada ibu tu dan minta dia, silakan dia duduk. Maka ketika tu dia duduk. Tapi wajahnya tak senyum langsung, tak ada ucapan terima kasih walau sepatah pun, dan dia duduk. Saya cuba bersangka baiklah, kita kena bersangka baik kan, mungkin dia terlalu penat, mungkin dia tidak fokus, mungkin dia ada hal lain yang lebih penting misalnya kan. Cuma jauh di sudut hati tertanya-tanya, adakah begitu sukar untuk kita berikan senyuman? Kalau tak boleh nak senyum pun, adakah sukar untuk kita menyampaikan satu ucapan yang ringkas, iaitu terima kasih, apabila seseorang membantu kita, menolong kita? Jadi kalau seorang ibu depan anak tak tunjuk contoh yang baik, maka saya bimbang nanti akhlak anak itu nanti akan terikut-ikut, ya, terikut-ikut apa yang dilihat oleh ibu dan juga ayahnya. Jadi kalau begitu, maka lambat laun apa nak berlaku pula dengan cucu kita, dengan cicit kita, kalau budaya mengucapkan terima kasih itu terhenti. Jadi sebab itulah, ya, penting bagi kita sebenarnya tunjukkan contoh yang baik di depan anak-anak kita. Baik, mari kita cuba. Masing-masing mungkin ada anak ataupun ada cucu dekat rumah kan. Cuba berikan anak cucu kita tu tadi sesuatu. Okey, belikan sesuatu, berikan pada anak dan cucu. Cuba perhatikan, ada tak anak kita ataupun cucu kita yang kita berikan barang tu tadi, ada tak dia ucap terima kasih kepada kita? Kalau dia ada mengucapkan terima kasih tanpa kita suruh, bermakna alhamdulillah, kita sebagai ibu bapa, kita berjaya menjadi contoh kepada anak-anak cucu kita dan juga mendidik mereka dengan cemerlang. Sebab orang Melayu kaya dengan adab yang mulia, tutur bicara diatur dan sering menggunakan bahasa-bahasa kiasan apabila menyampaikan hasrat dalam menegur, malah masih lagi menjaga hati, ya, masih lagi jaga perasaan orang walaupun dalam keadaan marah. Namun kalau kita lihat, budaya yang halus ini kian terhakis. Ramai yang kasar dalam percakapan, kasar dalam tingkah laku, ya. Kalau dulu sifat kasar ini umpama watak lanun lah kita kata, ya, watak lanun dan bukannya watak orang yang bangsawan. Hari ini ramai yang berkata, walau apa pun perkara baik yang dilakukan oleh orang lain, oleh kerajaan misalnya, ya, misalnya kita lihat hari ini kerajaan telah menyalurkan pelbagai bantuan disebabkan PKP, disebabkan COVID-19, coronavirus. Kerajaan memberikan banyak bantuan sebenarnya, ya, dengan subsidi itu, subsidi ini. Mungkin adalah yang berkata, dia kata dia tak dapat ke ataupun apa-apa. Itu soal teknikal, soal teknikal, soal pengurusan itu bab lain. Okey, soal memberi itu bab lain. Soal memberikan kelulusan, dah diberikan dana, dah dikeluarkan. Cuma soal mungkin dari segi pelaksanaan, yang itu salah individu ataupun jabatan-jabatan yang menguruskan, yang perlu mempertingkatkan keupayaan, ketangkasan mereka melakukan kerja. Tetapi dari segi kerajaan yang prihatin, telah melaksanakan, telah mewar-warkan. Jadi sewajarnya kita mengucapkan terima kasih, ya. Baik. Bila kita bercakap tentang terima kasih, ya, bila kita bercakap tentang terima kasih ni tadi, Ada beberapa perkara yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita lakukan di pihak kita itu tadi. Satu, ibu bapa perlu main peranan dengan mengajar dan mengingatkan anak-anak kita dari semasa ke semasa agar ucap terima kasih ni. Kalau kita pergi rumah orang, sebelum kita sampai rumah orang, kita pesan dengan anak-anak kita dalam kereta lagi supaya ucap terima kasih. Ya, nak balik ucap terima kasih. Ketika nak makan, okey, kalau tuan rumah hulurkan air, hulurkan makanan, ucap terima kasih. Biarkan mulut anak-anak ni tadi ringan dengan ucapan terima kasih. Biar jadi spontan. Sebab apa? Sebab bila yang dikatakan akhlak yang baik itu, akhlak adalah perkara-perkara yang dilakukan secara spontan. Kalau perkara itu kena fikir atau kena suruh atau kena ajar, itu belum lagi terbentuknya akhlak yang mulia. Akhlak ini sesuatu yang dalam, yang tertanam, yang dah jadi tabiat, yang dah jadi tingkah laku, spontan. Jadi kita nak ucap terima kasih itu keluar spontan. Barulah kita dapat lihat akhlak yang baik. Jadi oleh sebab itu kita kena besarkan anak-anak kita dengan keadaan yang sebegitu. Jadi bila anak-anak ni, bila kita besarkan dia dengan adab, besarkan dengan sunnah, mereka ni nanti mereka akan membesar menjadi seorang yang halus jiwanya, iaitu jiwa yang mengambil berat perasaan orang lain, sensitif dengan perasaan orang lain, dan kesannya bukan setakat mengucapkan perkataan terima kasih tetapi lebih jauh daripada itu, yang mana anak-anak nanti tahu hormat orang tua, tak ambil hak orang, tak menggunakan barang orang tanpa izin, tak rosakkan harta awam dan banyak lagi. Jadi itulah kesannya apabila kita tanam adab dalam jiwa anak-anak, bermula dengan mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam dan sebagainya. Dan bila yang kedua perkara yang kita kena ingatkan ialah kita kena beritahu anak-anak kita bahawa terima kasih itu sebenarnya tanda kita bersyukur. Sebab Islam ni mendidik manusia agar menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Jadi kalau kita ucap terima kasih, itu tandanya, buktinya kita menghargai sesuatu yang diberikan dan juga tanda syukur kita kepada Allah. Ya, dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak dia bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ucapan yang mudah tapi dilafazkan akan meningkatkan silaturahim, akan menyuburkan rasa kasih sayang sesama kita. Jadi jadikan itu satu tabiat. Baik, dan yang ketiga kita kena faham dan ingatkan juga anak-anak kita, orang yang dekat dengan kita, terima kasih ni adalah apa? Adalah lambang akhlak kita. Mereka yang berakhlak mulia tak sukar pun nak ucap kata-kata yang menyenangkan hati dan perasaan orang lain. Orang yang berterima kasih ni akhlaknya cukup membuatkan orang lain rasa selesa untuk berada dengan dia, untuk berurusan dengan dia. Tak ada rugi apa pun bila kita ucapkan terima kasih, ucapkan perkataan yang baik-baik. Malah setiap kata baik yang kita lontarkan akan membawa kebaikan kepada diri kita sendiri dalam pelbagai bentuk. Ya, malah orang susah untuk sakit hati kalau kita ni selalu ucap terima kasih kat orang, selalu menyenangkan orang. Ya, dan memang ya, Nabi SAW pernah bersabda, orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling bersyukur kepada manusia. Iaitu hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, jadi itulah pentingnya kita ni berterima kasih. Dan kita kena ingat juga, terima kasih ni sebenarnya membuka pintu rezeki. Ya, dalam Al-Quran yang mana Allah SWT telah berfirman yang mafhumnya apa? Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jadi jelas, ya, di sini Allah telah menjanjikan nikmat kepada sesiapa saja yang berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Nikmat Allah ini datang dalam pelbagai bentuk. Malah mungkin dalam bentuk harta, dalam bentuk wang ringgit, dalam bentuk kesihatan, kasih sayang, ketenangan jiwa, kekuatan iman, banyak lagi. Ya, jadi jika kita ni seorang peniaga, kita ucap terima kasih. ramai lagi pelanggan yang akan datang kepada kita. Jadi kalau kita ni seorang pekerja, kita ucap terima kasih. Mudah untuk orang sayang kita dan kita naik pangkat dan sebagainya. Dan yang terakhir kita kena faham, terima kasih ni dia mampu mendorong perbuatan yang baik. Ya? Kalau kita ni seorang ketua ataupun seorang pengurus, seorang supervisor, orang yang ada jawatan yang lebih tinggi lah pendek kata, bila kita mengucapkan terima kasih secara terbuka dan kita sebut nama seseorang atau sesuatu kumpulan kepada orang lain pula, kita sebutkan terang-terang, kita sebutkan, maka ia memberikan satu suntikan semangat, suntikan motivasi, satu bentuk kepuasan tanpa keluar satu sen pun duit. Dan ini cara kita menggerakkan unit-unit, individu-individu yang ada di bawah kita, insyaAllah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.